patahkan hatiku. Begitu tega kau hinakan diriku. Ku tahu diriku tiada berharga. Tetapi janganlah kau percikan ludah. Begitu caramu, sungguh penghinaanmu menyakiti hatiku. Nantinya wajahmu memang tak terkata. Indahnya tubuhmu memang tiada tara. Tapi betapa rendah benar. Tapi betapa buruk benar akhlakmu. Jikalau begitu budi pekertimu, tiada berarti hai kecantikan.